إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini insyaallah taala kita akan memulai kajian kita pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah, ya mana Al-Usul As-Sittah itu adalah sebuah risalah yang mukhtasar, risalah yang ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai memasuki pembahasan dari inti kitab ini, kita akan sedikit memurajaah tentang biografi penulis, yaitu biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terjemah yang ringkas atau biografi yang ringkas dari beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin Wahab bin Tamim. Demikian nama beliau dan silsilah nama-nama dari ayah dan kakek-kakek beliau sampai kepada dinisbatkan kepada Tamim. Sehingga beliau nisbahnya adalah At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada Wulida Sanah, dilahirkan pada 1115 Hijriah di sebuah negeri yang bernama Al-Uyainah. Negeri Uyainah, sebuah negeri di dataran Najd. Dan beliau tumbuh besar di sana. Wa qara'a al-Qur'ana biha qabla bulughihi al-'ashr. Beliau membaca Al-Qur'an dan menyelesaikannya, menyelesaikan hafalan Qur'annya sebelum beliau mencapai usia 10 tahun. Wa kana haddal faham. Beliau adalah seorang yang tajam pemahamannya. Sari' al-idrak. Cepat menangkap permasalahan-permasalahan yang beliau pelajari dan beliau pahami. ثم اشتغل بالعلم وجد في طلبه. kemudian beliau pun sibuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan setelah beliau sampai usia balig, orang tuanya yang juga merupakan alim menjadikan beliau imam fis shalah, imam salat. Tsumma hajja fa qada fariidatal Islam. Kemudian beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan kewajiban ibadah haji, dan setelah itu beliau menuju ke kota Madinah, tinggal di sana selama 2 bulan. Ini disebutkan singkat tentang rehlah beliau, perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Setelah haji, beliau tinggal di Madinah selama 2 bulan. Kemudian tsumma raja'a ila watanihi. Beliau kembali ke negerinya. Washtaghala bil qira'ah ala madhhab al Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau sibuk untuk membaca kitab-kitab dalam bidang ilmu fikih, yaitu kitab-kitab madhhabnya al Imam Ahmad rahimahullah. Thumma rahala fi talabil ilm wa zahama al ulama al kibar. Kemudian beliau rihlah kembali melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dan beliau bermulazamah mengambil ilmu dari para ulama kibar. Beliau rihlah ke negeri Basrah, kemudian Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Miraran, beliau berkali-kali. Tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali melakukan rihlah fi talabil ilm ke berbagai negeri yang di sana terdapat para ulama. Ke negeri Basrah, Hijaz, dan berkumpul di negeri-negeri tersebut bersama para ulama dan masyayikh. Kemudian beliau juga sempat melakukan rihlah ke negeri Ahsa yang ketika itu dipenuhi dengan para ulama dan masyayikh. Maka beliau mendengarkan ilmu, mengambil ilmu, membahas ilmu dan mengambil faedah dari guru-guru beliau. Sehingga beliau ini bukan seperti tuduhan dusta sebagian orang yang menyatakan beliau itu tidak punya guru, atau yang semisalnya belajar agama secara otodidak, tidak ada pembimbingnya, tidak ada gurunya. Nah, beliau mengambil ilmu dari para ulama yang ada ketika itu dan beliau terkenal ya, dengan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Dan masyayikh beliau sangat banyak. Para masyayikh, para ulama yang beliau mengambil ilmu dari mereka sangat banyak. Di antara yang terkenal dari para ulama yang beliau mengambil ilmu dari mereka, di negeri Najd, beliau belajar dari ayahnya sendiri, itu Abdul Wahab bin Sulaiman, dari ayahnya sendiri dan selainnya dari para ulama di negeri Najd. Kemudian ketika beliau melakukan rihlah ke kota Madinah, beliau sempat mengambil ilmu kepada seorang alim yang masyhur ketika itu, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, dan juga kepada Syekh Ismail Al-Ijluni, dan selain keduanya. Ini ulama di negeri Madinah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil ilmu darinya. Kemudian juga beliau sempat mengambil ilmu kepada Syekh Afandi Ad-Daristani, dan beliau mendapatkan ijazah dari banyak para ahlul hadis di masanya, mendapatkan ijazah periwayatan kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab yang lainnya, sehingga memang beliau terkenal seorang yang bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilm, menghabiskan waktunya, menyibukkan diri untuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, mempelajari ilmu ad-din, sehingga beliau pun untuk menjalankan kewajiban agama, beliau menegakkan dakwah ilallah, menegakkan dakwah ilallah. Ceritanya sangat panjang dakwah yang beliau lakukan. Beliau singkat cerita meninggal pada tahun 1206 Hijriah di kota Diriyah pada hari Senin bulan Syawal pada tahun 1206 Hijriah, dan itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh manusia, yang manusia berdesak-desakan untuk menghadiri jenazah beliau dan menyolatinya. Demikian. Dan beliau meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah yang sampai sekarang barokahnya bisa dirasakan. Barokah dari ilmu beliau bisa dirasakan oleh kaum muslimin dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Di antara kitab-kitab beliau yang sudah kita pelajari, walillahilhamd, kitab Thalathatul Usul, kemudian kitab Al-Qa'idul Arba, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Usul As-Sittah. Baik, demikian biografi singkat dari muallif risalah, penulis risalah Al-Usul As-Sittah. Kemudian untuk mempermudah kita memahami risalah ini, kita akan membaca syarah yang ditulis oleh ulama besar di zaman ini, yaitu Faqih Al-Asr Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah biografi beliau juga sempat kita bahas di awal-awal kajian kitab syarah Thalathatul Usul, sehingga tidak perlu kita ulangi kembali. Melihat dari judulnya, ikhwani fillah barakallahu fikum, judul kitab ini adalah Al-Usul As-Sittah. Kalimat usul adalah bentuk jamak dari al-asl. Bentuk jamak dari al-asl. Yang mana al-asl itu adalah maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Suatu pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Misalnya dalam bahasa Arab, al-asas. Pondasi itu aslu al-bina. Pondasi atau dasar dari bangunan dalam bahasa Arab disebut dengan al-asas. Maknanya adalah aslul bina, pondasi dari suatu bangunan. Atau al-jadha, akar. Itu merupakan pondasi atau dasar dari suatu pohon. Aslus syajarah. Sehingga makna al-asl dalam bahasa Arab adalah ma yambani alaihi ghairuhu, yang berdiri di atasnya sesuatu. Suatu pondasi, dasar, yang sesuatu yang lain terbangun di atasnya. Dijelaskan oleh Syekh Ubayd Al-Jabiri, Hafidzallahu Ta'ala dalam syarahnya, fal muradu huna bayanu qawaid mustanbatah minal kitab wa sunnati lidilati ala kamali hikmati wa qudratillahi azza wa jal wa kamali hadyihi wa tashri'ihi. Yang dimaksud dengan risalah ini adalah penjelasan tentang qawaid mustanbatah minal kitab wa sunnah. Al-usul as-sittah ini, 6 pondasi atau 6 landasan pokok di dalam agama ini, maksudnya adalah penjelasan tentang kaidah-kaidah yang mustanbathah, yang diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah untuk menunjukkan tentang kamal hikmati wa qudratillahi azza wa jal, untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah dan kudrah Allah azza wa jal dan kesempurnaan syariatnya. Yang akan kita pelajari lebih detail dari sela-sela pembacaan risalah ini. Kenapa kemudian Al-Mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hanya mencukupkan penyebutan 6 perkara atau 6 pondasi atau 6 landasan pokok ini tadi? Di antara alasannya adalah karena penyelisihan terhadap keenam usul ini, terkhusus di zaman ini dan tentunya di zaman beliau hingga zaman sekarang ini, sangat besar. Artinya 6 landasan ini, 6 pondasi ini banyak diselisihi oleh umat manusia. Banyak orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian alasan yang kedua, karena memang keenam usul ini, 6 pondasi ini adalah dasar dari dinul Islam. Asas, pondasi atau dasar dari agama Islam itu sendiri. Dan jika salah satu dari keenam usul ini, 6 pondasi ini rusak, maka rusaklah adi, rusaklah agama. Ini diantara alasan kenapa muallif, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan 6 usul ini. Baik, kita akan mulai pembacaan risalah Al-Usul As-Sittah. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebagaimana adat dan kebiasaan beliau memulai risalah-risalahnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu bismillah. Ibtada' al-muallif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Ibtida'an bi kitabillahi 'azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Ucapan beliau bismillah penggalan dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, beliau muallif memulai kitabnya dengan basmalah sebagai bentuk ibtidaan meneladani kitabullah, mengikuti metode Al-Qur'an. Azza wa bi kitabillahi azza wa jalla, meneladani kitabullah azza wa jal, fa'innahu mabduhun bil basmalah. Karena Al-Quran, kitabullah, diawali dengan basmalah. Semua surat di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu yabda' kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Alasan yang kedua adalah untuk meneladani Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang mana beliau memulai kitab-kitab dan risalah-risalah yang beliau tulis dengan basmalah. Sebagaimana ini diriwayatkan dari beliau ketika beliau menulis risalah kepada para pembesar negeri, di antaranya kepada pembesar negeri Ar-Rum, yaitu Herakl. Beliau menulisnya dan mengawalinya dengan basmalah. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menulis risalah, beliau memerintahkan untuk mengawali risalah tersebut dengan basmalah. Dan inilah yang sabit dari beliau, yaitu riwayat yang menunjukkan bahasanya di antara sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan dari Rasulullah, beliau mengawali kitab-kitab dan risalah-risalah beliau dengan basmalah. Adapun sunnah qauliyah yang berkait dengan hal ini, nah, riwayat-riwayatnya dhaif atau lemah. Oleh karena itu di sini Asy-Syarih seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya yang sahih dari Rasulullah SAW adalah sunnah fi'liyah. Fa'innahu yabda' kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Kemudian beliau mulai memasuki pembahasan makna dari basmalah. Qala rahimahullah wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin mu'akhkharin munasibin bil maqam. Takdiru huna bismillahi aktub. Jar majrur, beliau mulai memasuki pembahasan nahwiyah. Jar majrur yaitu dalam kalimat bismi atau bismillah. Jar majrur di sini, huruf jarnya di sini apa? Huruf ba, ya. Bismillah. Muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin mu'akhkharin munasibin lil maqam. Terkait dengan fi'il, atau muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dihapuskan, mu'akhkhar yang dikebelakangkan. Munasibin yang sesuai dengan al-maqam, dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Takdiruhu, takdirnya, kalau kita perkirakan fi'il yang mahdhuf tadi, fi'il yang dihapus dan diakhirkan, itu fi'il yang sesuai dengan maqam, sesuai dengan kondisi di mana basmalah tadi diucapkan adalah bismillahi aktub. Jadi kalau kita membaca atau kita membaca risalah ini, beliau mualif mengawali dengan bismillah, maknanya adalah bismillahi aktub. Ini takdir kalam. Dengan menyebut nama Allah, aku menulis. Qala rahimallah wa qaddarnahu fi'lan bi anna al-asla fil 'amali al-af'al. Kita mentakdirkannya sebagai sebuah fi'il, memperkirakan sesuatu yang mahdhuf tadi adalah sebuah fi'il karena asal dari amalan adalah fi'il, bukan isim. Asal dari amalan adalah al-af'al, fi'il, kata kerja. وقدرناه مؤخرا لفائدتين. Dan kita mentakdirkannya sebagai sebuah fi'il yang mu'akhar, fi'il yang diakhirkan. Jadi bukan aktub bismillah, tapi bismillahi aktub. Fi'ilnya kita akhirkan dari basmalah tadi, dari bismillah tadi. Kenapa? Karena ada dua faedah. Kenapa tidak aktub bismillah? Kenapa kok bismillahi aktub? Fi'ilnya diakhirkan. Ini ada dua faedah. وَقَدَّرْنَاهُ مُؤَخَّرًا لِفَائِدَتَيْنِ الْأُولَى فَائِدَةٌ pertama التَّبَرُّكُ بِالْبَدَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى untuk bertabarruk mencari barakah dengan memulai suatu amalan dengan bismillah, dengan nama Allah. Jadi untuk mencari barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai sesuatu dengan namanya, dengan menyebut namanya. Ini faedah yang pertama. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, ifadatul hasr bi anna taqdimal muta'alliq bihi yufidul hasr. Taqdim li anna taqdimal muta'alliq bihi yufidu al-hasr, yaitu untuk memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah pembatasan. Kenapa? Karena mengedepankan sesuatu yang dikaitkan tadi menunjukkan pembatasan. Jadi fi'il yang muta'alliq yang terkait dengan penyebutan bismillah tadi adalah misalnya aktub, fi'ilnya diakhirkan. Dan yang dikaitkan adalah yang muta'allaq bihi adalah adalah basmalah, ucapan bismillah, mengedepankan basmalah daripada fi'ilnya. Ini menunjukkan hasr pembatasan, karena mengedepankan basmalah tadi yufidul hazr, menunjukkan faedah pembatasan. Itu hanya dengan menyebut nama Allah aku melakukan ini dan itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, meminta pertolongan dari Allah dan mencari barokah darinya, mengharap barokah darinya, aku menulis misalnya. Ini maksudnya, memberikan faedah pembatasan. Tidaklah kita meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Tidaklah kita mencari barakah kecuali kepada Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qaddarnahu munasiban li annahu adal 'ala al-murad, falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra kitaban bismillah nabtadi ma yudra bimadha nabtadi. Lakin bismillah naqra adal 'ala al-murad. Kita mentakdirkan fi'il tadi dengan fi'il yang munasib, fi'il yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi. Li'annahu adal 'ala al-murad, karena yang seperti itu lebih menunjukkan kepada makna yang dimaukan. Falau qulna mathalan 'indama nurid an naqra kitaban. Misalnya, ambil contoh, kita ingin membaca sebuah kitab. Kemudian kita katakan bismillahinabtadi, dengan menyebut nama Allah nabtadi, kita memulai. Fi'ilnya di sini adalah apa? Fi'il yang mahdhuf, yang muakhar, takdirnya ditakdirkan sebagai fi'il nabtadi. Fi'ilnya ditakdirkan itu nabtadi. Dengan nama Allah kita memulai. Memulai apa? Ma yudra bimadha nabtadi. Tidak diketahui dari lafaz nabtadi ini memulai apa, sehingga maknanya kurang bisa dipahami. Sehingga lakin bismillahi naqra, sehingga yang lebih tepat fi'il yang mahdhuf tadi adalah fi'il yang munasib, yang cocok dengan konteksnya. Jadi misalkan kita ingin membaca, maka kita memulainya dengan bismillah, bismillah, kemudian membaca, takdirnya adalah bismillah naqra. Dengan menyebut nama Allah, kita membaca. Sehingga fi'il yang mahdhuf adalah naqra yang munasib lil maqam, sesuai dengan konteks dan kondisinya. Yang seperti ini adal alal murad, lebih bisa dipahami maksudnya. Lebih bisa dipahami maksud dan makna serta tujuannya. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan mensyarah lafdul jalalah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Karena waktu sudah karena nanti juga terkait dengan pembahasan-pembahasan yang setelahnya dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.